sehingga kalian membaur dengan manusia. Karena hal itu akan membuatnya sedih. Muttafaq alaih, lafaz ini adalah lafaz riwayat Muslim. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, seperti biasa, kebiasaan kita bahwa setiap kali kita membaca kitab Bulughul Maram, begitu juga pada hari Sabtu malam Ahad kitab Umdatul Ahkam, kita membacanya dengan membaca syarah-syarah yang ada. Dan saya di dalam kitab Bulughul Maram ini membaca 4 syarah, yaitu yang pertama kitab Subulus Salam yang ditulis ala Bulughil Maram, yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kitab Tawdihul Ahkam Syarhu Bulughil Maram yang ditulis oleh Al-Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kemudian kitab Fathu Dhil Jalali Wal Ikram Syarhu Bulughil Maram yang ditulis oleh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Kemudian juga kitab Minhatul Allam Fi Syarhi Bulughul Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syeikh Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu ta'ala. Baik, kita ambil dari kitab Subulus Salam. Hadis ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari darinya? Kata Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnan." Jika apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang saling berbisik. Yatanajathnan, kata beliau, di sini terjemahannya berbisik. Maka al-munajat, al-musyawarah wal-masarah. Yatanaja artinya bermunajat, yaitu bermusyawarah dan menyembunyikan. Bermusyawarah dan menyembunyikan suara, ya, dan menyembunyikan suara. Dan sebabnya kenapa kita tidak boleh apabila bertiga, maka janganlah dua orang berbisik, menyembunyikan suara dan meninggalkan yang satu. Ini kan tiga nih, duanya berbisik, meninggalkan yang satu. Nah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam As-San'ani rahimahullah, wa 'allalahu biqaulih min ajli anna dzalika yuhzinuhu, yang artinya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan illah, sebab kenapa tidak boleh melakukan at-tanaji, yaitu berbisik-bisik dua orang apabila mereka bertiga, sehingga kalian membaur dengan manusia itu karena hal itu membuatnya sedih, ya. Yuhzinuhu diambil dari kata-kata hazina yahzanu, atau hazina yahzanu, yang artinya sedih, ya, yang artinya, atau hazina yahzunu, bisa dua-duanya. Hazina yahzunu, ya, yang benar hazina yahzunu, yang itu artinya sedih, membuatnya sedih. Nah, Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan fihi an-nahyu an tanajisnain idza kana ma'ahuma tsalits. Di dalam hadis ini terdapat berbisik-bisik, larangan berbisik-bisik dua orang jika mereka bertiga. Jika bertiga dilarang untuk berbisik-bisik dua orang, ya. Illa idza kanu aktsara min tsalatsa lintifa'il illah allati nass 'alaiha. Kecuali kalau seandainya lebih dari tiga, berempat misalkan, maka hilang illat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahia annahu yuhzinuhu ifraduhu wa ihhamu annahu mimman la yuahhal lisir. Yaitu sebabnya adalah bahwa hal tersebut bisa membuatnya sedih karena dia akhirnya sendirian, dan juga memberikan iham, prasangka bahwasanya dia termasuk orang yang tidak pantas untuk diberitahukan secara rahasia. Au yuhimu annahul khawdu min ajlihi, artinya, atau memberikan iham, memberikan prasangka bahwa masuk ke dalam pembicaraan tersebut karenanya. Artinya Orang yang tidak diajak berbicara tersebut akhirnya dia berprasangka bahwasanya saya memang tidak pantas untuk diberitahu ini. Akhirnya menyedihkannya. Ya. Makanya kalau lebih dari 3, kata Imam As-Sanani rahimahullah, 4 dan seterusnya, maka boleh. Karena illatnya sudah hilang. Yaitu yang satu orang yang tidak diajak bicara tidak sedih karena ada orang yang keempat yang bisa diajak bicara. Dan juga karena tidak menimbulkan prasangka di dalam diri ya akibat tidak diajak bicara. Nah. Kemudian Imam As-Sanani rahimahullah juga mengatakan bahwasanya wa zahiruhu 'amun li jamil ahwal fi safar aw hadar. وعليه ذهب ابن عمر ومالك وجماهير العلماء وادعى بعضهم نسخه ولا دليل عليه. Dan terlihat secara lahiriah hadis ini umum dalam semua keadaan, baik itu dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, semuanya terlarang. Baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim, dua-duanya terlarang ya. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Imam Malik, kemudian kebanyakan para ulama. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum ini terhapus. Tetapi kata Imam As-Sanani rahimahullah, tidak ada dalil atas hal itu. Taib. Ahibati hafizakumullah taala. Kemudian Imam As-Sanani mengatakan bahwasanya adapun ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Mujadilah. Maka surat Al-Mujadilah apa ayatnya? Coba kita baca. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha yasma'u tahawurukuma innallaha sami'ul basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di sini kan ada terjadi berdua, ya berdua. Nah, itu yang dimaksud oleh Imam As-Sanani rahimahullah. Kata beliau, adapun ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Mujadilah, maka hiya fi nahil yahud anit tanaji, bahwa dia adalah larangan terhadap kaum Yahudi untuk melakukan bisik-bisik, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam dari Abd ibn Humaid dan juga Imam Ibn al-Munzir dari Mujahid rahimahullahu taala, bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 8, alam tara ila alladzina nuhu 'anil najwa. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang dilarang untuk najwa? Ya, najwa ayat yang ke-8. Orang yang dilarang mengadakan pembicaraan rahasia. Nah, ini kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, al-yahud yang dimaksud dilarang untuk membicarakan pembicaraan rahasia adalah kaum Yahudi. Disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, kana bainal yahudi wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wada'. Wa kanu idza marra bihim rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam jalasu yatanajawna bainahum. Artinya bahwa antara kaum Yahudi dengan kaum antara kaum Yahudi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wada', yaitu saling memboikot satu dengan yang lainnya. Maka apabila ada salah seorang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu melewati kaum Yahudi, maka mereka berbisik-bisik, hatta yadhunnal mu'minu annahum yatanajawna biqatlihi aw bima yakrahul mu'min, sampai orang-orang beriman mengira kaum Yahudi ini bisik-bisik apa ini? Jangan-jangan mau merencanakan ingin bunuh kita, atau jangan-jangan membicarakan sesuatu yang dibenci oleh orang beriman. Fa idza ra'al mu'minu dzalik khasyiyahum fataraka tariqahu 'alaihim. Fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil najwa fa anzalallahu 'alam tara ila alladziina nahu 'anil najwa. Maka ahibati hafizakumullah taala, oleh karena itu orang-orang beriman apabila melihat orang-orang Yahudi duduk-duduk, maka mereka mencari jalan yang lain agar tidak dibisik-bisiki, ya, agar tidak dibisik-bisiki sehingga tidak was-was hatinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan perbuatan bisik-bisik ini, ya, akan perbuatan bisik-bisik ini yang berbunyi dalam surah Al-Mujadilah, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang dilarang untuk melakukan bisik-bisik. Intinya begini, apa yang ingin disampaikan oleh Imam As-Sanani rahimahullah, bahwasanya berbisik-bisik apabila itu tiga orang maka diharamkan, apabila dua orang berbisik-bisik meninggalkan yang satu diharamkan. Kenapa? Karena bisa menyedihkan yang satu, bisa berprasangka yang satu prasangkaan yang buruk. Ini hukum berlaku baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan muqim. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jadinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Imam Malik, kemudian jumhur ulama. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya kalau dalam keadaan muqim maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena disebutkan dalam surah Al-Mujadilah bahwasanya dilarang orang-orang untuk berbisik-bisik, sedangkan dalam keadaan mungkin tidak mengapa. Maka dijawab bahwasanya yang dimaksud berbisik-bisik di sini adalah kaum Yahudi, ya, kaum Yahudi. Nah, taib, itu yang dikatakan oleh Imam As-Sanani rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Subulus Salam. Coba kita baca di dalam kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Nah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar." Apabila kalian bertiga maka janganlah dua orang, jazakillah khairan. Maka janganlah dua orang saling berbisik-bisik. Janganlah. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala, la nahiyah yutlabu biha tarkul fi'il fa hiya jazimah. La di sini janganlah, itu adalah larangan, bukan peniadaan. Larangan, bukan nafi, tetapi larangan. Diminta untuk meninggalkan perbuatan, maka dia adalah penekanan. Berarti keharaman. Ya, berarti keharaman. Karena al-aslu fin nahi litahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Nah, ini yang dimaksud para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini disebutkan sehingga kalian membaur dengan manusia. Yang dimaksud membaur di sini adalah kata beliau, falikhtilatu huna al-istima' binnas. Jadi begini, tiga orang apabila dua orang berbicara meninggalkan yang satu diharamkan, kecuali tiga orang ini berbaur dengan manusia, bercampur dengan manusia yang banyak, maka tidak mengapa mereka berbisik-bisik dua orang. Nah, ini itu maksudnya sampai berbaur dengan manusia, yaitu berkumpul dengan manusia. Nah, kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah mengatakan bahwasanya pelajaran dari hadis ini adalah al-Islam ya'muru bi jabril qulub wa husnil mujalasah wal muhadatsah. Islam memerintahkan untuk menjaga hati. Maksudnya jangan sampai hati itu tersakiti. Nah, ini adab dalam agama Islam. Jangan sampai hati itu tersakiti. Ya, ini adab dalam agama Islam. Dan juga Islam mengajarkan untuk Saat bermajlis, bermajlislah yang baik. Saat berbicara, berbicaralah yang baik. Nah, ini pelajaran, ya. Wa yanha an kulli ma yusi ilal muslim wa yuhzinuhu, dan Islam melarang segala sesuatu yang memerintahkan yang membuat seorang muslim itu sakit hati, sedih, wa yujibu lahu dhunun, dan membuat dia akhirnya berprasangka buruk, ya, berprasangka macam-macam. Famin dzalik annahu idza kanu tsalatsa, yaitu apabila bertiga maka tidak boleh berbisik-bisik dua orang meninggalkan yang satu. Kenapa? Karena itu bisa membuat yang satu itu berburuk sangka, membuat yang satu itu akhirnya sedih, dan seterusnya. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam hafizahullah mengatakan, mafhumul hadis annahu idza kanu akthara min thalath min al-arba'ah fa sa'idan fala ba'sa min at-tanaji wa at-tasari. Yang artinya, pemahaman dari hadis ini, apabila lebih dari tiga, berarti empat atau lebih. Ya, hati-hati kelihatan. Itu kelihatan nanti. Mohon maaf, yang lewat-lewat tadi adalah anak-anak saya, ya. Taib. Baik, kita lanjutkan ahibati ahfidzakumullahu taala, bahwa apabila lebih dari 3 berarti 4 lebih, maka tidak mengapa. Karena pemahaman dari hadis ini, ya, pemahaman dari hadis ini. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwasanya apabila adab dalam bermajlis huwal hiyal uns wal imbisat minal jami'. Yang artinya adab saat bermajlis adalah al uns. Artinya menjaga perasaan orang yang kita bermajlis dengannya. Kemudian imbisat minal jami', yaitu yang hadir di sini kita bicarai seluruhnya. Wa tabadul al-ahadits al-mufidah wan nukat al-latifah. Saling berbagi pembicaraan yang bermanfaat dan juga perkataan-perkataan yang indah. Wal muzah al-mu'tadil idza kana bainal ashab alladziina irtafa'at bainahumul kulfah, dan juga boleh berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang bercanda tetapi tidak terlalu berlebihan apabila kita sudah tidak canggung berbicara dengan kawan-kawan bermajlis tersebut. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, penulis kitab Taudhihul Ahkam, mengatakan, wa min at-tanajil makruh an yatakallama bi lughatin la yuhsinuha ath-thalith alladhi ma'ahuma. Dan termasuk berbisik yang makruh adalah berbicara dengan bahasa yang mana orang ketiga tidak memahaminya dengan baik. Ini misalkan naik taksi nih. Naik taksinya berdua, ada satu supir. Kemudian dua orang ini berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh pak supir. Maka ini makruh. Ya, kenapa demikian? Karena akhirnya pak supirnya takut sedih. Dikhawatirkan pak supirnya berprasangka ini sedang membicarakan supir dan semisalnya. Nah, ini hati-hati ini. Ya. Karena kita katakan tadi dalam kitab Subulus Salam bahwa ini hadis umum baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan hadir mukim. Ya. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam mengatakan zahirul hadis anna tanajia al-madhkura muharram. Secara lahiriah jelas hadis ini terlihat bahwa berbisik-bisik yang disebutkan itu haram. Lianna nahya qadit tahrim, karena yang namanya larangan mengkonsekuensikan kepada keharaman. Kemudian beliau mengatakan fa illam yasil ila darajat tahrim fa aqul ahwalihi al-karaha asyadidah. Yang artinya kalau seandainya anak tersebut kalau seandainya tidak sampai kepada derajat pengharaman, maka keadaannya atau hukumnya yang paling rendah adalah makruh, yang sangat makruh, sangat dibenci dan harus dijauhi, ya semestinya dijauhi. Naam. Itu disebutkan dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kita ambil dalam kitab Fathu Dzil Jalalil Ikram bi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini, la yatanaja. Kan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kuntum tsalatsatan fala yatanaja itsnan." Apabila kalian bertiga, maka janganlah berdua orang saling berbisik. Yatanaja, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala, la yukallimu ahaduhuma al-akharu sirran. Yang artinya salah seorang dari keduanya tidak membicarai yang lain dengan rahasia. Karena yang namanya tanaji al-kalam bisawfin munkhafid. Yang namanya tanaji itu adalah berbicara dengan suara yang lirih. Adapun yang di dalam bahasa Arab munada, nada yunadi, itu adalah al-kalam bisawtin murtafi', ucapan dengan suara yang keras, seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 52. Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiya. Nah, di situ Allah memakai kata nada, dan kami panggil dari samping bukit Tur yang kanan, dan kami dekatkan ia untuk bermunajat, yaitu berbisik-bisik. Jadi ada beda. Dalam bahasa Arab al-munajat itu berbicara dengan suara yang lirih, al-munadat itu berbicara dengan suara yang tinggi. Nah, ini para ikhwah. Nah, kemudian Imam Ibn Utsaimin mengatakan min fawaidil hadis anna syari'at al-islamiyah tuharibu kulla ma yuhzinu afradal muslimin. Daliluhu nahyu Nabi SAW an tanaji itsnain duna tsalits. Termasuk faedah dari hadis ini adalah bahwa syariat Islam memerangi setiap apa saja yang menyedihkan. Setiap apa saja yang menyedihkan person dari kaum muslimin. Dalilnya Nabi Muhammad SAW melarang dua orang berbisik-bisik dan meninggalkan kawannya yang ketiga. Nah, ini pelajaran. Kalau seandainya satu orang kita dilarang untuk menyedihkan seorang muslimin, satu orang, apalagi sampai menyedihkan kaum muslimin dalam jumlah yang banyak. Nah. Wa min fawaidil hadis, kata beliau, dan termasuk daripada faedah dari hadis ini juga adalah tahrim idkhalul huzni ala akhikal muslim. Alhamdulillah. Yang artinya haram, keharaman memasukkan kesedihan terhadap saudaramu yang muslim. Lianna an-nahya fi qawlihi la yatanaja zahir annahu lit-tahrim liannahu kana yudkhilu al-huzn kana yudkhilu al-huzn ala akhika atau yadkhulu al-huzn ala akhika al-muslim. Fa innal huzna idza wa idza'ul muslimin haram. Artinya, karena larangan Nabi Muhammad SAW, la yatanaja, jangan kalian berdua berbisik-bisik. Yang terlihat dari larangan ini adalah keharaman. Karena berarti masuk kesedihan atas saudara muslimu. Dan kesedihan berarti menyakiti seorang muslim. Dan menyakiti seorang muslim haram. Jadi seperti itu cara memahami dalilnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat." Dan orang-orang yang menyakiti laki-laki beriman dan para kaum perempuan beriman, "bighairi maktasabu," padahal mereka tidak melakukan apa-apa, "faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Maka sungguh orang yang menyakiti tersebut telah melakukan perbuatan dusta dan dosa yang besar, yang nyata. Nah, ini menunjukkan bahwa lebih menguatkan pendapat bahwa apabila ada tiga orang, dua orang berbisik tanpa yang ketiga, maka ini hukumnya haram dengan penjelasan tadi. Ya, hukumnya haram. Kenapa? Karena berarti dia menyakiti seorang muslim. Dan menyakiti seorang muslim adalah haram hukumnya berdasarkan surah Ahzab ayat 58. Nah, kemudian Imam Ibn Utsaimin rahimahullah juga mengatakan, "Wa min fawaidil hadis annahum idza kanu arba'ah fa akthar." Ini sama. Kalau seandainya 4 lebih maka boleh, tidak haram. Nah, kemudian juga beliau mengatakan sama penekanan juga bahwa kalau seandainya ada 3 orang yang 2 orang berbicara dengan bahasa selain yang dipahami oleh orang ketiga, maka ini juga hukumnya sama, terlarang. Kenapa? Karena orang ketiga la yadri ma yaqulan fayahzan. Orang yang ketiga akhirnya tidak tahu apa yang dikatakan oleh 2 orang ini karena berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga, maka akhirnya orang yang ketiga akan sedih. Nah, ini pelajaran menarik dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Annahu idza kana tsalitsu la yahzan wa la yubali imma li'annahu qawi wa la yakhaf minhuma wa la yahabahuma wa huwa qawiyyu syakhsiyyah fa innahu la ba'sa an yatanaja tsnain." Bahwa kalau ada 3 orang, orang ketiga ini dia tidak sedih, dia tidak peduli. Karena dia kuat perasaannya, dia tidak khawatir dengan 2 orang yang sedang berbisik tersebut. Ya, dia kepribadiannya kuat, maka berarti 2 orang ini gak apa-apa bisik-bisik. Berarti dilihat juga orangnya kalau menurut pendapat Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tetapi, wallahu'alam, meskipun orang ketiga itu kuat perasaannya, tidak peduli, maka tetap saja larangan tetap berlaku. Karena hadis Nabi Muhammad SAW secara umum, Allahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran juga dari beliau ini penting ini. An ahkam asy-syari'ati mabniyatun 'alal 'ilal wal munasabat. Bahwa hukum-hukum syariat dibangun di atas illah-illah dan munasabat. Artinya ada kejadian-kejadian. Di annahu lamma nuhiya 'anit tanaji bayyana sabab min ajli dzalika anna dzalika yahzinu. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berbisik-bisik 2 orang, maka beliau memberikan illat. Ini menunjukkan bahwa hukum salah satu keindahan syariat Islam adalah bahwa hukum selalu dibangun di atas illat. Selalu dibangun di atas illat. Maka kalau seandainya mereka 4, 5, kemudian 2 orang dari 4, 5 tersebut berbisik-bisik, maka tidak masuk ke dalam ini. Kenapa? Karena ilatnya tidak ada. Karena orang yang ketiga, keempat, kelima, mereka tidak merasa sedih, mereka tidak berprasangka, macam-macam. Nah, ya. Ah, kemudian beliau mengatakan, "Anna ta'lil al-ahkam yastawjibul insan fa'idataini 'azimatain." Bahwa ketika seseorang mengetahui hukum dan ketika seseorang mengetahui illat dari hukum tersebut, sebab dari hukum tersebut, maka seorang muslim akan mendapatkan faedah, dua faedah yang sangat besar. Yang pertama, al-itmi'nan, annal insan yatma'inu li syari'ah. Hati seorang muslim akhirnya tenang mengerjakan syariat Islam karena ada illatnya memang. Ya, karena ada illatnya. Yang kedua, al-qiyas. Qiyasu ma lam yadhkur 'ala al-madhkur idza wujidat al-illah fa na'khudhu min hadha anna kulla shay'in yuhzinu akhaka al-muslim sawa'un fil munajat aw ghayriha fa innahu manhi. Faidah yang lain daripada bahwa setiap hukum ada illatnya, yaitu qiyas. Kita bisa mengambil dari illat ini sebuah qiyas, bahwa kalau seandainya tiga orang, dua orang berbisik-bisik, kemudian setelah itu ini tidak boleh karena illatnya yang satu akan sedih, yang satu akan berbicara macam-macam atau berprasangka macam-macam, itu illatnya. Maka kita ambil di sini qiyas bahwasanya kalau apa saja yang membuat seorang muslim jadi sedih, jadi berprasangka macam-macam, maka itu haram hukumnya. Dikiaskan dengan hadis tiga orang yang dua orangnya berbisik-bisik. Nah, ini faedah yang luar biasa dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala yang terkenal dengan ahli fikih. Taib. Kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kata beliau bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan riwayat yang kita baca tadi. Ah, di sana ada riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanu thalatha fala yatanajathnani duna tsalits." Jika mereka bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa orang yang ketiga. Nah, kenapa? Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidh Ibn Hajar ahli hadis. Tentunya beliau memilih-milih lafaz hadis yang cocok. Kenapa Al-Hafidh Ibn Hajar membawakan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak membawakan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, li'annahu atamma min hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma haitsu nassa 'ala 'illatin nahi. Artinya, karena hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abdullah bin Mas'ud lebih sempurna daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau di dalam hadis Abdullah bin Umar menyebutkan illat hadis. Kenapa dua, kalau ada tiga orang, dua orang berbisik-bisik terlarang meninggalkan yang satu. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, tidak disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang seperti ini para ikhwah, ini pekerjaannya ahli hadis. Ya, yang teliti-teliti seperti ini pekerjaannya ahli hadis. Dengan begitu kita semakin respect, semakin hormat, semakin memuliakan siapa? Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, nah, ini ada pelajaran menarik lagi dari Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kata beliau, wa khussat thalathatu bidhikri li'annahu awal adadin yutasawwar fihi dzalikal ma'na. Kenapa disebutkan khusus tiga orang? Karena dia adalah angka pertama yang bisa digambarkan makna yang disebutkan dalam keadaan tersebut. Satu enggak mungkin berbicara. Dua, enggak mungkin enggak ada temannya, enggak ada lawan yang satu. Tiga adalah angka pertama yang bisa terjadi hadis ini. Wa illa, kata beliau ini faedah benar. Wa illa falau tanaja khamsatun aw 'asharatun wa taraku wahidan fakadzalika wa liwujudil ma'na. Bal qad yakunu wujuduhu fil 'adadil akthar amkan wa ashad. Kalau tidak, kalau seandainya terjadi 5 atau 10. Kemudian yang 5 ini misalkan 4 orang bisik-bisik, ninggalin yang satu. Kemudian 10. 9 orang bisik-bisik, ninggalin satu. Maka ini juga tidak boleh. Kenapa? Karena ada ilatnya tadi, yuhzinu. Dia akan sedih. Dia akan berprasangka macam-macam. Bahkan mungkin kalau seandainya jumlahnya lebih banyak, lebih menyakitkan. Subhanallah. Ini faedah menarik ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya jumlahnya misalkan 5, 4 ngobrol aja, yang satu tinggalin. Ini menyedihkan, sangat lebih menyedihkan lagi. Kalau seandainya 3, kan cuma 2 orang ya. Yang satu tinggal. Itu saja menyedihkan. Lebih lagi rasanya 5 orang, 4 orang ngobrol, yang tinggal 1 orang. Artinya dicengin, dicuekin satu orang oleh yang 4 ini tidak boleh. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi penyebutan kata 3 bukan batasan, tetapi dia adalah angka pertama yang bisa terjadi perkara ini. Padahal kalau seandainya illatnya ada, meskipun lebih dari 3 tetap diharamkan. Itu maksudnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizullah mengatakan bahwa hadzal hadis dalil ala kamali syariah wa inayatiha bimakarimil akhlaq wa riayatiha limasalihil ibad. Hadis ini menunjukkan sempurnanya syariat Islam dan perhatiannya tentang akhlak-akhlak mulia dan juga perhatiannya tentang kepentingan para hambanya. Ya. Nah, kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa larangan untuk menyakiti seorang muslim dengan cara apapun. Ya, kalau seandainya ngobrol berdua saja menyakiti yang ketiga, apalagi sampai cara menyakiti yang lain. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menyebutkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan tadhammanatin nususu annal muslima la yahillu isalul adha ilaihi la yahillu isalul adha ilaihi biwajhin minal wujuh min qaul aw fi'l bighairi haqq. Dalil-dalil ini baik ayat Al-Qur'an yang sudah kita sebutkan seperti surah Ahzab ayat 58, surat An-Nur ditambahkan ayat 21, ya. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya muslim tidak halal untuk diberikan rasa sakit kepada dia dari sisi manapun, baik berupa ucapan, perbuatan tanpa kebenaran, ya, tanpa kebenaran. Taib, ahibati hafizakumullah taala, kemudian penekanan lagi masalah bahwa hadis ini berlaku baik ketika safar atau ketika mukim. Karena di dalam riwayat Imam Ahmad, meskipun di dalam sanadnya ada seorang perawi Ibnu Lahiyah, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu li thalathati nafar yakununa bi ardi falat fala yatanajathnan duna sahibihima. Tidak halal untuk 3 orang mereka berada di padang pasir. Nah, ini berarti sedang safar, maka janganlah berdua berbisik meninggalkan yang satu. Tetapi kita katakan bahwasanya hadis ini ya umum baik itu di dalam safar ataupun di dalam mukim. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran dari kitab Minhatul Alam juga kata beliau, dalal hadis bimafhumihi ala annahum idza kanu arba'ah lam yamtani' tanaja ithnain liimkani an yatanaja ithnanil akharan waqad afta bidzalika rawil hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma faqad rawal al-Bukhari fi al-Adab al-Mufrad fi tariq al-A'mash an Abi Salih an Ibn Umar radhiyallahu anhuma rafa'ahu wa fihi qala Abu Salih faqultu li Ibn Umar radhiyallahu anhuma fa arba'ah qala la yadhurruk. Artinya hadis ini pemahamannya adalah bahwa apabila empat orang maka tidak terlarang. Ada empat orang, dua orang ngobrol, meninggalkan dua orang, maka tidak terlarang. Kenapa? Karena mungkin dua orang ini juga bisa ngobrol. Dan ini telah difatwakan oleh Abdullah bin Umar yang meriwayatkan juga hadis ini yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dari jalan riwayat Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran, An-Abi Salih, Abdullah bin Dakwan, kemudian meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Salih bertanya kepada Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, kalau empat gimana? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yadhurruk, enggak apa-apa. Tidak membahayakan. Karena tadi kalau tiga orang kan dua orang berbicara maka satu orang ketinggalan. Tapi kalau empat orang, kalau dua orang berbicara maka dua orang ketiga keempat bisa ngobrol juga. Jadi tidak sedih, tidak berprasangka macam-macam. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya, mahallun nahyi anit tanajithnain duna thalith idha kana thalithu ma'ahuma fi ibtida'in najwa wa amma idha farada ithnani fatanajaya thumma ja'a thalithu athna'a tanajaya tanajayhima falaysa alayhima qat'u tanaji li ajrihi li adami wujudil ma'na alladhi dalla alayhi al-hadith. Artinya, kalau seandainya kita lihat hadis ini, yang terlarang adalah apabila mereka bertiga lalu dua orang ngobrol, ini terlarang. Tapi kalau seandainya asalnya dua orang lalu mereka bisik-bisik lalu datang orang ketiga, maka mereka berdua melanjutkan tidak terlarang. Kenapa? Karena orang ketiga memang terlambat ya. Bahkan orang ketiga tidak boleh untuk masuk, dikhawatirkan itu adalah pembicaraan rahasia. Nah, ini pelajaran menarik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, sebagaimana sudah kita sebutkan, disebutkan oleh siapa? Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam rahimahullah ta'ala, bahwa ini larangan jika seorang muslim merasa tersakiti. Disebutkan oleh Imam Al-Uthaymin maksudnya. Tetapi kalau seandainya tidak merasa tersakiti, maka tidak mengapa. Ya, kalau merasa tidak tersakiti, maka tidak mengapa. Nah. Baik. Itu hadis yang keempat, adab bermajlis ya. Kita baca sekarang hadis yang kelima. Saya bacakan hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u muttafaqun alaihi. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut, tetapi hendaknya ia mengatakan, lapangkanlah dan perluaslah majlis kalian. Lapangkanlah dan perluaslah majlis kalian. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, kita Kita baca dari kitab Subulus Salam. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, hati-hati, buka dulu. La yuqimanna, kata Imam As-San'ani rahimahullah, wa fi lafdhin li muslimin, la yuqimanna bi sighatin nahi, muakkidan lafdhal khabar fi hadzal hadits allati bihi al-musannif wa fi ma'na an-nahi. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim terdapat la yuqiman. Ini kan dalam hadis yang kita baca, la yuqimur rajulu, janganlah seorang membangunkan orang lain. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yuqimanna, artinya janganlah sekali-kali di situ ada penekanan nunut taukid. Ya. Kalau hadis yang kita baca ini adalah lamun nafi, lam peniadaan. Artinya tidak boleh seorang lelaki membangunkan lelaki yang lain. Tapi kalau dalam riwayat Muslim, la yuqimanna, janganlah. Nah, itu bedanya antara lafaz peniadaan dengan lafaz pelarangan. Nafi, nahi. Kalau lafaz peniadaan maka diterjemahkan tidak boleh lelaki membangunkan lelaki yang lain dari tempat duduknya. Tapi kalau dia lafaz pelarangan, janganlah sekali-kali seorang lelaki membangunkan lelaki yang lain dari tempat duduknya. Apalagi di sini ada tambahan nunut taukid, la yuqimanna, jangan sekali-kali. Nah, ini penekanan terhadap khabar di dalam hadis ini, bahwasanya dia adalah benar-benar terlarang. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan wa zahiruhu tahrim, artinya larangan yang di dalam hadis ini terlihat jelas adalah pengharaman. Pengharaman itu berarti maknanya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan pelarangan yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang melanggarnya dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Makruh adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan pelarangan yang tidak keras dan tidak diancam siksa bagi siapa yang melanggarnya. Nah, itu bedanya antara keharaman dengan kemakruhan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faman sabaqa ila mawdhi'i mubahin min masjidin aw ghairihi li salatin aw ghairiha min at-ta'at fa huwa ahqqu bih. Siapa saja yang lebih dahulu untuk ke sebuah tempat yang mubah, baik itu masjid atau selainnya, untuk sholat atau untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan yang lainnya, maka yang lebih dahulu yang lebih berhak, dan haram bagi selainnya untuk membangunkannya. Ya, haram bagi selainnya untuk membangunkannya, kecuali sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, man qama min majlisi tsumma raja'a fa huwa haqqu bihi, kecuali dia bangun dari tempat duduknya kemudian dia keluar kemudian kembali lagi, maka dia yang paling pantas untuk tempat duduk tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam As-San'ani rahimahullah juga mengatakan wal hadithu yashmalu man qa'ada fi mawdi'in makhsus. Hadith juga menunjukkan bahwa mencakup siapa saja yang duduk di tempat yang khusus, li tijarah, untuk berdagang, au hirfah, atau untuk mencari penghasilan, au ghairihim. Jadi kalau seandainya dia sudah buka lapak di sini nih, dia sudah buka dagangannya di sini, maka tidak boleh untuk dibangunkan, agar orang yang membangunkan di tempat situ. Jadi hadis yang umum, bukan hanya untuk masjid saja. Kemudian para ulama juga mengatakan, kata Imam As-Sunan rahimahullah, wa kadzalika man i'tada fil masjid mahallan yudarrisu fihi fahuwa ahaqqu bih. Demikian pula ada orang yang dia duduk di majlis masjid, biasanya dia mengajar di tempat itu, maka dia yang paling pantas, tidak boleh dibangunkan. Ngajar di tempat itu bukan hanya untuk sholat ya, ngajar di tempat itu yang ngajar agama. Kata Al-Mahdi rahimahullah, wa ila al-ashi, artinya sampai malam tidak boleh diambil tempatnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ila al-abad ma lam yudrab anhu, artinya selamanya. Kalau tempat majlisnya memang di sini, maka jangan ada yang membangunkannya, yang mengambilkannya, selamanya. Ya, selama dia tidak di apa namanya? Di tidak diperbolehkan untuk di tempat tersebut. Ah, kemudian ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Innahu idza qana qama lahu ar-rajul min majlisi la yaqud fihi wa hamala annahu ala annahu tarakahu tawarra'an li jawazi annahu lahu qala annahu qama lahu haya' min ghairi tibati nafsi." Artinya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa apabila ada seseorang duduk, ceritanya gini. Ini ada orang duduk, lalu ada orang datang. Orang ini berdiri karena kedatangan orang ini, mungkin orangnya ustadz atau mungkin orangnya yang dihormati. Orang ini akhirnya bangun. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak mau duduk. Ya. Wa humila ala annahu tarakahu tawarruan. Abdullah bin Umar tidak mau duduk disebabkan karena sikap wara' yang beliau miliki. Mungkin saja orang ini berdiri gara-gara tidak nyaman. Saya beri contoh misalkan, saya di sab yang kedua. Kemudian ada jamaah di sab yang pertama. Dia melihat saya ke belakang. Kemudian setelah itu dia bangun, mempersilahkan saya ke sab yang pertama. Maka jika itu terjadi pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau tidak mau duduk situ. Kenapa? Karena sikap wara' beliau. Tidak mau mengambil hadis ini. Tidak mau masuk ke dalam hadis ini yang kita sebutkan tadi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saja orang tersebut malu untuk duduk di depan orang yang dimuliakannya. Malu untuk tidak memberi tempat kepada orang yang dimuliakannya. Ya. Jadi pada asalnya kalau seandainya orang itu bangun kemudian tidak kembali lagi, maka boleh duduk. Tapi Abdullah bin Umar tidak mengerjakan itu karena sikap wara' yang beliau miliki. Nah, kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam. Tinggal 2 menit lagi ini. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya adalah dari kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala, bahwa yang harus dikerjakan bagi orang yang sudah duduk adalah melapangkan untuk orang yang baru datang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam bermajlis, maka berlapang-lapanglah kalian, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk saling lembut, saling menyatu ya, dengan cara merenggangkan meluaskan tempat duduk masing-masing agar bisa kita duduk sama-sama. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, bahwa as-sahihu annal ayata 'ammatun fi kulli majlis. Pendapat yang sahih, yang benar, bahwa ayat ini umum, berlakunya umum di setiap majlis. Ijtama' al-muslimun fi khair wal ajr. Yang mana dalamnya majlis tersebut kaum muslimin duduk untuk mendapatkan kebaikan dan pahala. Baik itu majlisu harb, yaitu majlis untuk peperangan, au zikir, majlis untuk berzikir, majlis yaumul jum'ah atau majlis untuk mengerjakan sholat jum'at, maka seseorang berhak atas tempatnya yang dia datangi pertama kali. Siapa yang lebih dahulu, dialah yang paling berhak untuk tempat di situ. Ya, man sabaqa ila ma lam yusbaq ilaih fahuwa ahaqqu bih. Siapa yang lebih dahulu kepada sebuah tempat yang belum ada, maka dia lebih berhak. Ya. Yang tidak boleh dibangunkan, tidak boleh. Ini terjadi pada anak-anak kecil nih, enggak boleh dibangunkan. Anak-anak kecil di saf pertama, asalkan jangan di belakang imam, di saf pertama sebelah sana, sebelah kanan, sebelah kiri dari imam dan tempat di belakang imam, maka tidak mengapa kalau seandainya dia sudah mumayyiz, ya, dia benar-benar bisa sholat, ya, 7 tahun ke atas misalkan, maka tidak boleh dibangunkan. Kamu anak kecil ke belakang, enggak boleh itu. Ya, ini para ikhwan. Nah, kita ambil dari kitab Fathai Dhil Jalali wal Ikram bi syarhi Bulughil Maram. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik li'anna fihi 'udwanan 'ala akhih." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang membangunkan orang lain yang sudah duduk duluan karena di dalamnya terdapat permusuhan terhadap saudara muslimnya. Ya, terhadap saudara muslimnya. Kemudian pelajaran selanjutnya, di sini kan hadisnya la yuqimur rajulu ar-rajula. Janganlah seorang lelaki membangunkan lelaki lain. Kata Imam Nuzaimin, la ya'ni annal mar'ah la ba'sa an tuqima ukhtaha wa tajlisu wa makanaha. Artinya ini hadis tidak menunjukkan bahwasanya seorang perempuan boleh dan tidak berdosa dia membangunkan saudarinya. Karena kan hadisnya laki-laki, enggak demikian. Kemudian dia duduk di tempat tersebut. Di anna hadza mabniun 'alal aghlab wa ma buniya 'alal aghlab fala mafhuma lah. Nah, ini faedah menarik. Karena hadis ini dibangun di atas sesuatu yang kebanyakan terjadi. Jadi yang banyak terjadi kumpul-kumpul di tengah orang banyak laki-laki. Adapun perempuan khusus, ya. Dan segala sesuatu yang banyak terjadi maka tidak ada pemahaman batasan atasnya. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Tidak ada pemahaman batasan atasnya. Nah. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, min fawaidil hadis tahrimu iqamati ar-rajul min makanihi liyajlisa fihi. Dari hadis ini keharaman seseorang membangunkan orang lain agar seseorang tersebut duduk di tempatnya. Kenapa demikian? Kenapa haram? Ya. Annal asla fid nahi at-tahrim. Karena yang namanya asal hukum larangan adalah keharaman. Ya, keharaman. Wa yu'ayyidu at-tahrim annahu adwanu 'ala al-ghair. Dan yang menguatkan pengharaman ini adalah bentuk membangunkan orang kemudian dia duduk di situ ini adalah permusuhan terhadap orang lain. Wal aslu fil udwan annahu haram. Dan asal hukum permusuhan adalah haram. Pelajaran selanjutnya disebutkan oleh Imam Al-Muthaymin juga bahwa anna ar-rajula la yuqimu ar-rajula min majlisihi walau kana ibnuhu, bahwa seseorang tidak membangunkan orang lain di tempatnya meskipun itu anaknya. Fa idza jaa insan wajada ibnahu fi as-saffil awwal fa innahu laysa min haqqi an yuqimahu li umumil hadis law kana tilmidhu hal yuqimuhu la al hadis wa. Kalau ada orang datang, lalu dapat dia anaknya di saf pertama. Kemudian karena ini melihat anaknya, dia ingin saya pertama dia bangunkan anaknya. Kamu di sini saja, saya yang depan. Ini enggak boleh. Kalau gurunya dengan muridnya enggak boleh juga, karena hadisnya umum. Laukana abduhu aidan la yuqimuhu li umum al hadis. Meskipun itu budak sahayanya di depannya, tidak boleh dia bangunkan untuk dia duduk di tempat budak tersebut, karena keumuman hadis. Ya, karena keumuman hadis. Naam. Kita ambil dari kitab Minhatul Alam. Pelajaran dari hadis ini, kata beliau, walaysa al-hadithu khasan bimawdi'in ta'ah, bal yashmalu man sabaqa ila mawdi'in makhsus, li tijara, hirfa, wa ghairi ma, fayakunu ahaqqu bihadha al-makan, walaysa li-ghairi an yajlisa fihi. Hadis ini bukan khusus untuk tempat-tempat ketaatan, tetapi mencakup siapa saja yang mendahului kepada sebuah tempat yang khusus, seperti untuk berdagang, untuk mencari penghasilan atau selainnya. Sebagaimana sudah kita sebutkan, maka tidak boleh seseorang membangunkan orang lain agar dia duduk di dalamnya. Ini tidak boleh. Kemudian beliau mengatakan, wal hikmah min dzalik man'un istinqas haqqul muslim al-muqtadi lil dhagha'in wal ahqad. Hikmah dari hal itu adalah terlarangnya mengurangi hak seorang muslim yang mengkonsekuensikan kepada kemarahan hati, kemudian hasad di dalam hati. Wal hathu 'ala at-tawadhu' wa asbab at-ta'aluf wal mawaddah. Hadis ini juga menunjukkan kepada anjuran untuk tawadhu'. Artinya, meskipun yang di depan itu adalah murid, orang anak kecil, kemudian yang belakang orang tua, guru, maka tawadhu'lah. Anda sudah terlambat. Yang lebih muda lebih dahulu, maka mereka yang lebih pantas untuk mengambil tempat tersebut. Dan ini adalah hadis ini menunjukkan sebab-sebab agar senantiasa hati selalu bersatu, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Kemudian juga pelajaran menarik. Dzakara ba'dul ulama anna hadzal hadits laysa 'aman fil nas, bal huwa khasun bighairil majanin wa man yahsulu minhu al-adha' ka'akil al-basal wath-thum an-na'i idza dakhala al-masjid was-safi idza dakhala majlis al-'ilm li'umum qawlihi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar, lakin qad yuqal inna ma dhukira min al-umuri an-nadira law futiha bab al-istithna' lakathur. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak umum. Jadi ada manusia-manusia yang boleh untuk dibangunkan, seperti misalkan di sebuah tempat, kemudian ada orang gila duluan, maka ini boleh dibangunkan. Atau ada orang yang menyakiti orang lain dengan bau mulutnya, bau badannya, makan bawang putih, bawang merah yang masih mentah, kemudian masuk dalam masjid, maka ini menyakitkan, maka boleh dia dibangunkan agar diduduki oleh orang lain. Atau orang yang dungu, tidak tahu diri, masuk ke dalam majelis ilmu, kadang-kadang berbuat macam-macam di majelis ilmu, maka ini boleh dibangunkan. Berdasarkan keumuman hadis, ini maksud saya boleh dibangunkan dan dikeluarkan. Berdasarkan keumuman hadis, la dharar wa la dirar. Tidak ada bahaya apapun dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Tetapi kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala bahwa apa yang disebutkan tadi, bolehnya orang-orang dibangunkan seperti orang gila, orang yang bau mulut, orang yang bau badan, ya, ini perkara yang tidak sering terjadi. Kalau seandainya dibuka pintu ini, pintu dispensasi ini, maka akan banyak contoh-contoh yang terlalu banyak, ya. Akhirnya tidak mundhabit hukumnya, tidak tetap hukumnya. Nah, alhamdulillah ini dulu yang kita bisa sampaikan. Pada kajian kali ini kita ambil beberapa pertanyaan. Bagaimana kalau orang tua berbicara dengan di antara satu anaknya dengan bahasa isyarat, apakah masuk hadis ini? Maka jawabannya, kalau bertiga ya. Kalau bertiga ya. Ya. Karena itu akan menyakiti anak yang satu. Wallahu a'lam. Saya ingin nazar akhwat, sebaiknya hal apa yang harus saya lakukan? Mulai dari adab nazar, pertanyaan yang selayaknya diajukan oleh pembimbingannya. Maka jawabannya, lihatlah bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainahuma." Artinya, lihatlah. Berarti lihat apa yang membuat engkau untuk menikahinya. Wajahnya, tangannya. Ya, lihatlah. Rambutnya boleh, lihatlah. Yang membuatmu untuk menikahinya. Ini satu. Yang kedua, tanyakan tentang agamanya. Terutama keberada di depan mahramnya, tanyakan tentang agamanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba." Wanita itu dinikahi karena empat hal. Li jamaliha, li maliha, wa li hasabiha, wa li diniha. Fadhar bidzat din taribat yadak. Karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan juga agamanya. Maka dahulukan karena agama, misalnya engkau akan bahagia. Kita ambil dari Instagram. Itu tadi ini pertanyaan di YouTube, kita ambil dari Instagram. Ya, kita tunggu dulu, kita ambil dari juga apa namanya? Facebook. Silakan yang Instagram jika ingin bertanya. Saya membaca buku kumpulan hadis anak dan ada beberapa hadis itu perawinya disebutkan dengan Sahihul Jami'. Saya mau tanya maksud dari Sahihul Jami' itu apa? Jadi gini, ada kitab namanya Al Jami' As-Saghir. As-Saghir. Yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Ya. Jami' As-Saghir yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Nah, Sahihul Jami' adalah kitab yang sudah di Sahihul Jami' adalah kitab yang di dalamnya hadis-hadis dari kitab Al-Jami' As-Saghir yang ditulis oleh Imam Suyuti. Nah, dari hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Jami' As-Saghir itu diambil hadis-hadis yang sahih dimasukkan dalam kitab Sahihul Jami'. Siapa yang melakukan ini? Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Itu yang dimaksud dengan Sahihul Jami'. Nah, kita ambil lagi dari Ki. Dengan dalil Quran Surah An-Nisa ayat 97, bagaimanakah sikap Ustaz terhadap fatwa yang mengharamkan safar atau hijrah atau bermukim ke negeri kafir sedangkan di negeri tersebut ada azan dikumandangkan, sholat lima waktu tidak terlarang. Kemudian Muslim meninggal pun diurus dengan komunitas Muslim di sana. Kebetulan saya pernah tinggal di Australia, sedangkan di Indonesia pun sewaktu-waktu Muslim diperangi pun bisa saja. Seperti kejadian PKI dahulu yang membantai pesantren dan ulama, perang antara agama yang terjadi di Ambon dan sebagainya. Jazakallahu khairan. Maka gini, ahibati hafizakumullahu ta'ala, hukum tinggal di negeri kafir, ya, maka asal hukumnya dia terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asal hukumnya dia terdapat larangan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un mimman ya'ishu baina dhahranain musyrikin. Aku berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di antara pundak-pundak kaum musyrikin, yaitu tempat tinggalnya kaum musyrikin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian juga hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Nukhailah Al-Bajari bahwa Jarir radhiyallahu anhu berkata, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi Muhammad SAW, wahuwa yubayi', dan beliau waktu itu sedang membaiat. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, ubsut yadaka hatta ubayi'aka. Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, julurkan tanganmu sampai aku bisa membaiatmu. Washtarit alayya, dan berikanlah syarat terhadapku. Fa anta a'lam, engkau lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ubayi'uka ala an ta'budallah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tanasuhal muslimin wa tunasihal muslimin wa tufariqal musyrikin. Aku membaiat engkau untuk beribadah kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, memberikan nasihat untuk kaum muslimin, dan memisahi kaum musyrikin. Memisahi kaum musyrikin. Ya, asal hukumnya seorang muslim berkumpul dengan kaum muslimin yang lain. Nah, cuma kemudian di sini terdapat pembagian. Lebih tepatnya pengklasifikasian. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya apabila seorang muslim, yang pertama, seorang muslim tinggal di negeri kafir. Negeri kafir adalah negeri yang tidak menjalankan syiar Islam secara nyata. Negeri kafir. Maka apabila seseorang tersebut, ini yang pertama ya, tinggal di negeri kafir, kemudian dia tidak bisa menjalankan syariat Islam dari mulai sholat lima waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, menyembelih hewan kurban, sholat Idul Adha, dia tidak bisa melakukan itu. Wajib baginya berhijrah. Ini yang pertama. Wajib baginya berhijrah. Yang kedua, apabila seseorang tinggal di negeri kafir, tapi dia bisa untuk mengerjakan syariat Islam secara maksimal. Dia bisa sholat lima waktu, sholat Jumat, sholat berjamaah, kemudian puasa bulan Ramadan, sholat Id, berkurban, maka dia makruh untuk tinggal di situ dan tetap dianjurkan untuk berkumpul dengan kaum muslimin dengan dalil tadi. Baik. Yang ketiga, apabila seorang muslim tinggal di negeri kafir, kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan syiar-syiar Islam, syariat-syariat Islam, tapi dia tidak sanggup untuk berhijrah ke negeri muslim, berkumpul dengan kaum muslimin, karena biaya, karena lemah, karena sakit, karena, maka pada saat itu dia ma'zur untuk tinggal di situ. Dengan catatan dia berusaha untuk mengerjakan syiar Islam semaksimal mungkin. Nah, ini beberapa poin. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Imam Al-Faymi, menyebutkan syarat untuk safar ke negeri kafir adalah, yang pertama, seorang muslim boleh bersafar karena apabila dia memiliki ilmu untuk melawan syubhat yang ada di negeri kafir. Yang kedua, dia memiliki agama, keimanan untuk melawan syahwat yang ada di negeri kafir. Yang ketiga, dia mempunyai hajat, keperluan ke sana yang tidak bisa tidak harus ke sana. Nah, ini wallahu a'lam. Nah. Dan saya sering ke Australia, setiap kali ke sana pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan di Australia pasti seperti ini juga. Ya, pasti seperti ini juga. Maka jawabannya sering saya sampaikan seperti itu. Wallahu a'lam. Jika ketika hendak sholat berjamaah kita sudah berada di saf terdepan, namun ada jamaah yang lebih tua meminta kita bergeser ke posisinya yang di belakang, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Maka jawabannya, tafassahu, saling melapangkanlah. Silahkan Pak, sini bisa Pak, insyaallah. Tafassahu, tidak boleh dia mundur, mendahulukan orang lain dalam perkara menggapai pahala dari Allah, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah. Ini tidak boleh mendahulukan orang lain. Emang kita tidak perlu rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak perlu, ini tidak boleh. Al-itharu fil ibadati mamnu'. Nah. Bagaimana bila hukum nazar bila dilakukan tempat umum dengan akhwatnya ditemani oleh mahramnya? Maka jawabannya lebih baik di rumah. Nah, kalau seandainya tempat umum berarti yang nazar banyak. Ya, berarti yang nazar adalah banyak. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara istiqamah untuk ada cerita menarik. Ana sudah nazar, Ustaz. Di mana? Warung bakso. Ini enggak benar. Ya, nazar di rumahnya bersama mahramnya. Ya, adapun ngebakso bersama itu bukan nazar, ini pacaran namanya. Dan itu haram. Bagaimana cara istiqamah untuk menutup diri dari zaman fitnah seperti ini? Maka jawabannya, memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi begini. Ketika beliau ditanya, hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man najah?" Ada pada apa keselamatan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau mengatakan, "Bahmu wabki ala khathiatik," dan tangisi kesalahan-kesalahan. Tangisi kesalahan-kesalahan. Nah, itu cara menutup diri. Tetapi bergaul dengan manusia lebih utama, dan bersabar saat bergaul dengan manusia lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yashbir 'ala adhahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yashbir 'ala adhahum." Orang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan keadaan manusia tersebut, maka itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dan tidak sabar. Wallahu a'lam. Bagaimana memberitahukan orang tua yang belum hijrah masih suka posting foto-foto lama bersama saya, padahal saya sudah menikah? Saya bingung bagaimana memberitahukan agar foto-foto saya dihapus. Diberitahukan. Saya beberapa waktu yang lalu berpikir, salah satu yang bisa menghancurkan kaum muslimin adalah kata sungkan. Sungkan, segan, akhirnya tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya tidak melakukan nasihat. Ini bahaya, tidak diperbolehkan. Maka nasihati orang tua dengan baik, dengan kata-kata yang santun. Ya, tidak membentak, tidak mengangkat suara, diajak berpikir, disampaikan dalil dan seterusnya. Allahu a'lam. Sekarang dunia muslim tidak menerima orang selain warga negaranya. Sekarang dunia muslim tidak menerima orang selain warga negaranya. Lalu pertanyaannya apa? Lebih baik mana, seorang ayah yang sholat berjamaah di masjid atau seorang ayah yang sholat berjamaah di rumah bersama kedua anaknya? Karena ibunya tidak ada dan ayahnya selalu mengajarkan hafalan-hafalan surat. Maka jawabannya, di masa pandemi kalau seandainya masih khawatir, maka boleh dia sholat di rumahnya. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan normal, tidak ada pandemi, maka pada satu laki-laki wajib sholat di rumahnya. Adapun anaknya, kalau seandainya anaknya laki-laki, maka diajak ke masjid. Kalau anaknya perempuan, maka diajarkan perihal sholat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya yang mana lebih utama untuk saat ini yang adanya new normal? Apakah sholat Jumat atau 5 waktu di masjid yang mematuhi protokol kesehatan, ataukah dikerjakan di rumah saja? Ini sudah saya sering jawab bahwasanya apabila terjadi pembukaan masjid di daerah tersebut, maka uzur, alasan meninggalkan sholat berjamaah bagi laki-laki dan sholat Jumat bagi laki-laki masih ada jika memang dikhawatirkan masih tersebarnya pandemi COVID-19 di daerah tersebut. Maka masih boleh untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah jika memang masih khawatir tertular atau lebih parah lagi menularkan. Wallahu a'lam. Bagaimana menjawab anak yang bertanya tentang Allah tinggal di mana? Jawab saja, Ar-Rahman ala arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy, di langit. Sudah selesai. Itu akidahnya Nabi, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ahli kalam tidak akan bisa menyangkal itu. Akidahnya Nabi, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ahli kalam tidak bisa menyangkal itu. Bagaimana hukum apabila kita menonton sesuatu dan dalamnya ada pelecehan terhadap agama Islam ataupun syariat? Apakah kita termasuk juga dalam melecehkan agama? Dan apakah kita harus syahadat ulang? Maka jawabannya, tujuan menonton apa? Kalau hanya untuk iseng, maka beristighfarlah kepada Allah. Karena diharamkan kita untuk ikut nonton ketika hukum-hukum Allah dilecehkan. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilecehkan. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Dan telah diturunkan atas kalian apabila ada orang yang mengolok-olok agama Islam, ayat-ayat Allah, maka janganlah duduk bersama mereka, janganlah ikut bersama mereka sampai mereka membicarakan innakum idza mithlum. Kalau kalian duduk bersama, maka kalian seperti mereka. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ini ada pertanyaan, ada entah pertanyaan atau suruhan dari Muhammad Yusuf Rezeki Guring. Kena kada ingat sholat fajar. Oh, terima kasih banyak ya atas nasihatnya. Ya. Ya, cukup kiranya. Karena sudah 1 jam 30 menit, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.